Pertanyaan pertama, bismillah, bolehkah kita sahur tapi masih dalam kondisi belum mandi wajib? Dan kita mandi wajib ketika sudah terbit fajar atau sudah pagi. Apakah puasanya sah? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, permasalahannya mungkin pada puasanya. Adapun pada sahurnya, ketika kita sudah berwudu, maka tidak mengapa untuk kita makan atau minum dalam keadaan junub. Tapi apakah ketika terbit fajar di masa puasa kita bangun, atau kita dalam keadaan masih junub ketika sudah adzan, apakah puasanya sah? Yang saya tahu bahwa dia tetap sah puasanya, karena apa yang jadi masalah adalah jimaknya, dan itu terjadi di waktu malam. Adapun ketika terbit fajar dia dalam keadaan belum mandi, maksudnya mandi janabah, berarti dia belum bersuci, maka itu tidak membatalkan puasanya, sebagaimana seseorang belum bersuci ketika buang air besar atau buang air kecil ataupun yang lainnya. Tetapi jimaknya barakallahu fikum terjadi di waktu malam. Dan ini disebutkan pula dalam beberapa asar dan riwayat. Mudah-mudahan akan dibahas kalau ditanyakan kepada Ustaz Helmi dalam pelajaran beliau di radio ini juga tentang masalah fiqh. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bismillah, maaf izin bertanya Ustaz, bagaimanakah tahap belajar mutazawijun atau orang sudah menikah yang ingin bisa sampai membaca kitab ulama? Jazakallahu khairan. Nah, membagi waktu, tidak lain. Memang seorang yang sudah menikah lebih banyak kesibukannya, karena dia memiliki kewajiban-kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Apalagi dia memiliki anak, tambah lagi dia harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Tetapi barakallahu fikum, siapa yang pandai-pandai membagi waktunya untuk memberikan kebutuhan pada istri dan anaknya, dan juga untuk belajar, maka dia akan bisa mendapatkan ilmu. Tidak ada yang terhalang dari ilmu kalau dia mau berusaha, bersungguh-sungguh, dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam. Bismillah. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, bagaimanakah hukum memakan makanan yang diberi oleh orang yang merayakan ulang tahun? Akan tetapi bukan kuenya yang diberikan kepada kita, hanya makanan tambahan seperti bakso dan lain-lain. Apakah boleh kita makan? Atas jawabannya jazakumullah khairan. Nah, makanannya tidak jadi haram. Makanannya tidak jadi haram, karena makanan yang haram adalah yang disembelih dan dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu makanannya jadi haram. Disebutkan di dalam Al-Quran, ma uhilla li ghairillahi bihi, apa yang diserahkan atau dipersembahkan pada selain Allah. Tetapi walaupun perbuatannya bukan kebiasaan kaum muslimin, ulang tahun itu kebiasaan mereka, orang-orang dari luar Islam, tetapi bukan berarti kemudian berubah makanan yang halal jadi haram, barakallahu fikum. Hanya saja kita memiliki kewajiban untuk amar ma'ruf dan nahi munkar sebisanya. Artinya kita mengatakan bahwa sesungguhnya demikian tidak ada contohnya, bahwasanya para sahabat, para tabi'in tidak merayakan ulang tahun. Demikian pula dari para imam ahlus sunnah, siapapun yang kamu kenal, tidak ada dari mereka kebiasaan acara ulang tahun, barakallahu fikum. Sehingga itu adalah perkara yang tidak sebaiknya atau tidak semestinya dikerjakan oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Izin bertanya, saya punya tangga yang zalim yang membuat saya tidak tenang. Saya harus bagaimana Ustaz? Mohon bimbingannya. Nah, kadang-kadang demikian seorang tetangga. Ya tidak ada lain, nasihat saya adalah sabar menghadapi mereka, jangan membalas kejelekan dengan kejelekan, tetapi membalas kejelekan dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang kita sampaikan pada mereka adalah nasihat dengan sebaik-baiknya, agar mereka paham, karena kadang-kadang ada seseorang yang bertingkah merugikan orang lain, ternyata tidak paham dan tidak sadar kalau itu merugikan. Barakallahu fikum. Adapun tetangga yang demikian adalah tetangga yang jelek, bahkan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancaman-ancamannya pada mereka-mereka yang mengganggu tetangga. Wallahi la yu'minu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan demi Allah, tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Tentunya makna tidak beriman adalah tidak sempurna keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah kita sampai di sini dulu. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan semoga dapat kami sampaikan kepada beliau, Ustaz Muhammad bin Umar Sa'id Hafizullah. Dan kaum muslimin, terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda. Dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.